Ini waktunya untuk memilih dia atau aku yang kan kau pilih. Meski perjuanganku tak sehebat dia, tak semahal dia, tak sekeras dia. Tuhan tolong aku untuk yakinkan hatinya, buat dia memilihku jadi cinta sejatinya. Kuakui ku terlahir tak seperti dia, tapi ku punya cinta yang mampu sejukkan hatinya. Ku takkan pernah beri kata puitis, orang yang romantis. Ku takkan bisa seperti dia, ku takkan bisa seperti dia, ku takkan bisa seperti dia. Tapi ku punya cinta yang mampu sejukkan hatinya. Tak seperti dia, tapi ku punya cinta.